الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وقرب إلينا الكفر والفسوق والعصيان. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وقال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. كم مسلمين رحمكم الله. Marilah kita syukuri nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita tanpa henti. Dengan sama-sama kita jadikan nikmat itu sebagai jalan kita untuk mengenal Allah. Tidak bersyukur orang yang menikmati nikmat tetapi tidak pernah menanyakan siapa yang telah memberi nikmat. Sesungguhnya Allah memerintahkan kita bersyukur bukan karena Dia membutuhkan syukur kita, tetapi karena Dia ingin menambah nikmatnya kepada kita. La in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Salawat serta salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga makin hari makin kita mengenal beliau, karena tidak mungkin orang mau mengikuti orang yang dia tidak kenal dan dia tidak kagumi. Jika jalan kita sama, maka insya Allah tempat sampainya akan sama. Semoga kita menjadi tetangga Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Demi masa, sesungguhnya kita sekarang sedang sungguh-sungguh berjalan untuk menemui Allah. Berniat atau tidak berniat, bersiap atau tidak bersiap, semakin dekat kita untuk berjumpa dengan Allah, sementara dunia semakin hari semakin meninggalkan kita. Sudah cukup perbekalan kita. Sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Wushiku wa nasi di takwa Allah. Kau disini rahimahumullah. Tema kita di khutbah kali ini adalah tentang yang paling ajaib di dunia atau keajaiban dunia. Semua kita tahu ada 7 keajaiban atau keanehan dunia. Tetapi yang kita bahas ini adalah ini lebih aneh dari yang ketujuh. Kita tahu beberapa dari 7 keajaiban dan keanehan dunia itu. Salah satu ada yang menyebutkan adalah piramid. Ada yang menyebutkan kalau di Indonesia Candi Borobudur. Ada yang menyebutkan tembok Cina, ada yang menyebutkan Taj Mahal. Ada beberapa yang disebut sampai orang menyebutkan ada 7 keajaiban dunia, keanehan di dunia. Tetapi ada yang lebih aneh dari itu, min ajabi asya, lebih ajib, lebih aneh dari itu semua. Apa yang paling aneh di dunia ini? Yang pertama adalah an ta'rif Allah summa la tuhibbuhu. Adalah kau mengenal Allah kemudian engkau tidak mencintainya. Engkau mengenal bahwa di tangan Allah segala sesuatu. Sekitar seminggu yang lalu saya mengunjungi sahabat saya, seorang dokter. Istrinya dokter. Saya mengunjungi di rumah sakit Herlina Cikuta. Istrinya seorang dokter sedang dikasih ujian oleh apa? Terkena DBD. Anaknya juga dirawat sebab itu di ruang biasa. Kata dokter teman saya ini, sudah seminggu lebih saya mengobati istri dan anak saya, tapi belum kunjung kesembuhan. Lalu saya bawa ke rumah sakit Herlina untuk dirawat. Apa yang saya katakan di hadapan dokter ini? Tentu saya tidak akan mengatakan tentang obat-obatan, dia lebih tahu. Tentang teori kesehatan, pasti dia lebih tahu. Tapi saya berkata, itu tanda Allah mengajari antum bahwa sesungguhnya kesembuhan itu ada di tangan Allah. Kita mengenal bahwa di tangan Allah segala sesuatu. Kita mengenal bahwa Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita mengenal bahwa Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bahwa seluruh yang kita mau, seluruh yang kita inginkan kembali kepada-Nya, dan semua kita ada dalam genggaman-Nya. Langit dan bumi ada dalam kekuasaan-Nya. Sifat-sifat-Nya sempurna. Nama-nama-Nya sempurna. Kita tahu Allah seperti itu, tapi kita tidak mencintai-Nya. Aneh. Ini lebih aneh dari tujuh keanehan di dunia. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, manusia itu difitrahkan cinta kepada sifat-sifat baik, sifat-sifat sempurna, perbuatan-perbuatan baik. Karena tidak heran ada yang mengatakan, jangan kau membutuhkan, jangan berilah kebaikan kepada orang, maka kau akan ada di atas orang itu. Mintalah kepada orang, maka engkau akan berada di bawahnya. Jangan butuh kepada orang itu, maka engkau akan setara dengannya. Berbuat baiklah kepadanya, maka dia akan menjadi tawanan hati. Manusia diperintahkan mencintai kebaikan, mencintai kesempurnaan, mencintai keindahan. Bayangkan jika ada seorang yang memberi kita mungkin baju bermerek bekas, pasti kita akan senang kepada orang itu, akan cinta kepada orang itu, terlepas dari apakah wajah orang ini ganteng atau tidak, tapi perbuatan baiknya telah menawan hati. Atau bayangkan ada orang yang beri perilaku sangat jujur, sangat amanah, sangat semangat dalam hidupnya, sangat dermawan, maka kita akan mengagumi orang ini. Walaupun boleh jadi kita tidak mendapatkan kebaikan dari orang itu berupa pemberian materi, tapi kita kagum kepada orang itu. Dan seluruh kebaikan tidak mungkin terkumpul sempurna pada sisi satu orang. Tidak mungkin kesempurnaan, keindahan yang sempurna itu terkumpul pada manusia. Dia hanya bisa terkumpul pada Allah. Dialah sempurna. Dialah yang maha indah, maha sempurna. Tetapi anehnya, kita mengenal kesempurnaan Tuhan itu, tetapi kita tidak mencintainya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, mungkin karena sempitnya cara pandang kita, cara berpikir kita, kita sering menganggap hal-hal yang sehari-hari kita nikmati sesuatu yang biasa, padahal itu luar biasa. Bayangkan kita memiliki pasangan, kita memiliki rumah dan anak-anak yang mengisi rumah kita dengan penuh kebahagiaan. Siapa yang membuat semua itu terjadi? Allah. Bayangkan kelezatan makanan yang ada di piring kita. Siapa yang membuat makanan itu sampai ke piring kita? Demi Allah, jarak yang ditempuh oleh makanan kepada kita lebih jauh daripada jarak kita untuk menyantap makanan itu. Berapa jarak si susu itu sampai ke meja makan kita? Berapa jarak beras yang sampai kepada kita? Bayangkan oksigen yang kita hirup sedemikian ini, begitu kondusifnya, tidak sebagaimana saudara kita di Riau. Bahkan pemegang kebijakan pun mengatakan kita telah mengeluarkan segala kemampuan, dan ternyata kebakaran masih terjadi saatnya kita bertawakal kepada Allah. Bayangkan nikmat-nikmat yang kelihatannya sederhana setelah kehilangan ternyata begitu besar. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, belum lagi bagaimana Allah menutupi aib-aib kita. Andaikan atasan kita tahu tentang akhlak kita yang sebenarnya, tentang aib kita, mungkinkah kita masih akan dipertahankan untuk bertugas atau bekerja di sebuah institusi? Bayangkan berapa kali kita melakukan kesalahan, tapi berulang-ulang Allah memberikan kesempatan kita untuk memperbaikinya. Berapa dosa kita, selalu Allah menerima taubat kita. Allah yang seperti itu nikmatnya, seperti itu sifatnya kepada kita, seperti itu dia memperlakukan kita. Kita kenal dia seperti itu, lalu kita tidak mencintainya. Saudaraku kaum muslimin rahimahumullah, kalau demikian, siapa yang kita cintai? Kalau kita tidak mencintai Allah, siapa yang kita cintai? Kita mencintai selain Allah yang akan punah, yang akan musnah. Kita mencintai orang yang membalas kebaikan kita dengan ejekan atau dengan celah. Bahkan ada ayat yang menggetarkan hati saya. Surah An-Naml ayat 62. Allah berfirman, أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Menggetarkan jiwa dan hati kita. Allah berfirman, siapakah yang menjawab atau mengabulkan doamu ketika engkau dalam keadaan gawat dan darurat, lalu menghilangkan keadaan gawat itu dari? Para ulama ketika melihat ayat ini mengatakan bahwa semua doa yang dipanjatkan ada syarat yang harus dipenuhi oleh yang berdoa baru bisa terkabul, kecuali orang yang sedang gawat darurat, maka dia pasti dikabul bukan karena dia memenuhi syarat untuk terkabulnya doa, tetapi karena rahmat Allah yang mengharuskan untuk mengabulkan doa orang yang sedang dalam keadaan darurat. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, belum lama ini, sekitar satu bulan lebih, saya diberikan ujian oleh Allah. Anak saya kena DBD pada level 3. Dan kemarin siang setelah saya mengisi ceramah di kantor TV One, saya mendengarkan siaran El Cinta tentang DBD yang saat ini sedang begitu meluas di Indonesia. Dijelaskan oleh seorang dokter dari Rumah Sakit Mayapada ini level-level dari DBD. Saya mendengarkan level yang cukup berbahaya dan rata-rata menyebabkan kematian adalah level ketika anak ini shock, mengalami shock. Biasanya di kantornya buta darah, kemudian rembas, pembuluh darahnya rembas.